Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Namun kita akan melengkapi beberapa keterangan tentang sujud. Sujud apa? Sahwi atau tilawah? Sujud tilawah. Terakhir yang kita bahas adalah bahwa sujud tilawah menurut pendapat yang benar tidak disyaratkan harus dalam kondisi sebagaimana orang yang salat, sehingga boleh dilakukan bersuci. Demikian pula pendapat yang benar tidak harus menghadap ke arah kiblat. Yang menjadi pertanyaan, jika orang melakukan sujud ke arah selain kiblat, ke arah selain kiblat, terus siapa yang disembah? Maka jawabannya adalah fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang salat di atas kendaraan menghadap ke arah manapun yang dia inginkan sesuai dengan arah, atau menghadap ke arah manapun sesuai dengan arah kendaraannya. Arah timur, maka dia sholat menghadap ke timur. Dia naik pesawat menghadap ke arah yang tidak searah dengan kiblat, gak mungkin dia sholat ke arah sesuai dengan arah kiblat, karena dia hanya bisa posisi sholat dalam kondisi duduk. Nah, ketika orang sholat dengan mengambil arah selain arah kiblat, siapakah yang disembah? Tetap Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam Ka'bah, tidak menyatu dengan makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala terpisah dari seluruh makhluknya. Sedangkan masalah arah itu hanya kembali kepada apa yang diperintahkan. Allah suruh salat menghadap ke arah Ka'bah, dan sebelumnya Allah perintahkan kaum muslimin untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis, semuanya menyembah Allah. Padahal dulu penduduk Madinah ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis itu menghadap ke arah utara. Begitu mereka mendapatkan perintah untuk mengalihkan Ka'bah ke arah Mekah, atau mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah, mereka salat menghadap ke arah selatan. Saling bertolak belakang. Nah, ketika orang sholat menghadap ke arah utara pada waktu di Madinah, siapa yang disembah? Allah. Ketika orang sholat menghadap ke arah selatan, siapa yang disembah? Allah juga. Karena itu intinya adalah dalam masalah kiblat mengikuti sesuai yang Allah perintahkan. Sehingga orang ketika sholat di atas kendaraan kemudian dia menghadap selain ke arah kiblat, tidak kita sebut bahasanya dia telah menyembah selain Allah. Karena ketika dia beribadah kepada Allah, intinya adalah sesuai dengan perintah Allah kemanapun dia menghadap. Nah, karena sujud tilawah ini tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci, harus dalam kondisi menghadap ke arah kiblat, sebagaimana dalam penjelasan yang kemarin kita sebutkan, maka orang yang melakukan sujud tilawah ke arah selain kiblat tidak dikatakan telah menyembah selain Allah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana orang yang ingin melakukan sujud tilawah tapi dalam kondisi sambil kendaraan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu su'ila 'anis sujudi 'alad dabbah. Beliau pernah ditanya tentang sujud tilawah di atas tunggangan. Faqala, lalu dia mengatakan usjud wa aumi. Silakan lakukan sujud dengan menggunakan isyarat. Karena orang yang sujud di atas tunggangan dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Hadis riwayat Ibnu Dan terdapat beberapa riwayat yang sahih dari Ta'ifatun minas salah min ashabi Ibnu Mas'udin, dari beberapa ulama tabi'in, murid-muridnya Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Al-ima'u lil mashi, bahasanya mereka berisyarat ketika jalan kaki. Sehingga kalau misalnya di acara kondangan, lalu ada yang membaca ayat sajadah, maka kita yang ikut dalam atau dalam ikut mendengarkan dalam bacaan itu atau dalam acara itu, kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Jika tidak mungkin sujud di tanah, maka kita bisa sujud dengan berisyarat sambil duduk di kursi. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai bacaan sujud tilawah, kemarin sempat kita singgung bacaan yang paling ma'ruf berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an bil laili yaqulu fi sajdati miraran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sujud Al-Qur'an. Sujud Qur'an maksudnya adalah sujud tilawah. Ketika waktu malam beliau membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Dan ini redaksi sujud tilawah yang paling ma'ruf yang sering kita hafalkan. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni ra'aituni layla wa ana na'imun ka'anni usalli khalfa syajaratin. Ya Rasulullah, saya bermimpi, dalam mimpi itu saya salat di belakang pohon. Fasajadtu fasajadati syajaratu li sujudi. Maka ketika aku sujud, pohon itu ikut sujud mengikuti sujudku. Fasami'tuha wa hiya taqul, dan aku mendengar pohon ini mengucapkan kalimat. Ini kejadiannya ketika kapan? Dalam mimpi. Siapa yang bermimpi? Sahabat. Lalu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbalat min abdika Dawud. Ya Allah, jadikanlah ini tabungan pahala bagiku, dan hapuskan satu dosa dariku dengan sebab sujudku ini. Waj'alha li 'indaka dhukhra, dan jadikanlah ini simpanan bagiku di sisimu. Dan terimalah sujud dariku sebagaimana engkau menerima sujud dari hambamu Dawud alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, faqara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajdatan thumma sajada fasami'tuhu wa huwa yaqul mithla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli syajarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah, dan aku mendengar beliau membaca sebagaimana yang dibaca oleh pohon ini, seperti yang diceritakan oleh orang tadi. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui kejadian itu, dan beliau menilai benar bagaimana bacaan yang dibaca oleh sang pohon dalam sujud itu. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai status dua hadis di atas, sebagian ada yang menilai hasan dan sebagian ada yang menilai sahih, dan sebagian ada yang menilai dhaif, sehingga sebagian ulama yang menilai hadis ini adalah dhaif Maka mereka mengatakan bacaan sujud tilawah sama seperti sujud dalam salat. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dan bagi yang mengatakan hadis ini hasan, maka dia dibaca sebagaimana teks yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, yang paling gampang adalah yang pertama. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Sajada wajhi, wajahku bersujud. Lilladzi, kepada zat yang telah khalaqahu, menciptakannya. Wa sawwarahu, dan yang telah memberikan rupa pada dirinya. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang telah membelah pendengarannya sehingga dia bisa mendengar. Wa basarahu, dan membelah penglihatannya sehingga dia bisa melihat. Mana yang berfungsi pertama dari seorang bayi? Pendengaran atau penglihatan? Pendengaran. Bayi mendengar sebelum melihat. Dan sebelumnya dia tidak mendengar. Kemudian dibuka oleh Allah pendengarannya. Kemudian setelah itu baru dibuka penglihatannya. Jaraknya berapa lama antara pendengaran dengan penglihatan? Ada dokter di sini? Dokter hewan ya. Sama atau beda? Hewan begitu perucut langsung ngadeg ya. Kalau menungso kan enggak bisa. Bayi sudah mendengar ketika dia masih berada dalam kandungan sang ibu, betul? Orang mengatakan demikian. Makanya dianjurkan untuk memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik. Bagi muslim diperdengarkan Al-Quran. Bagi non-muslim diperdengarkan musik. Muslim yang meniru non-muslim pakai musik. Yang katanya ini akan bisa memicu kecerdasan. Katanya ya. Tayyib. Sehingga Allah menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Allah membuka pendengarannya sehingga dia berfungsi lebih awal. Wa basarahu, dan Allah membuka pandangannya, penglihatannya, sehingga dia berfungsi yang kedua. Bayi baru bisa melihat usia berapa? 3 tahun. Kesuwen. 3 bulan. Yang benar. Wallahu a'lam ya. Kita enggak tahu ya. Dia awalnya enggak bisa melihat. Sehingga matanya normal, tapi katanya dia bisa, belum bisa berfungsi. Kemudian dibuka oleh Allah pelan-pelan. Sampai akhirnya bisa berfungsi dan bisa mengenali ini orang dekatnya, ini ibunya, ini bapaknya, ini kawan-kawannya. Nah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin ubihaulihi wa kuwatih, dengan daya dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Dan maha suci Allah Ta'ala, dialah zat sebaik-baik pencipta. Selanjutnya, mengenai kasus orang yang berulang-ulang membaca ayat sajdah. Misalnya kejadiannya adalah sedang menghafal. Sedang menghafal, maka bisa bolak-balik. Wasjud waqtarib, sujud tilawah. Wasjud waqtarib, sujud tilawah lagi. Padahal yang dihafal cuma satu ayat. Wasjud waqtarib, sujud tilawah. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, apa yang perlu dilakukan? Idza qara'a wistama'a ayata sajdati aktsara min marrah. Kalau orang itu membaca atau mendengar ayat sajdah dibaca berulang kali, falahu ayyu akhira sujuda fayasjudu marratan wahida. Maka dia bisa menunda sujud tilawah sehingga cukup sujud sekali saja di akhir. Menggabungkan semua tilawah yang telah dia. Fa in sajada tsumma qara ayata sujudi fal aula ayasjuda marratan ukhra. Kalau dia sudah sujud terus membaca ayat sajdah lagi, membaca ayat sajdah, maka dianjurkan untuk sujud lagi. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, untuk orang yang tidak sempat sujud tilawah atau lupa, maka ulama membagi menjadi dua. Lau ta'akhara qalilan, kalau jedanya pendek, maka bisa langsung menyusun. Baca ayat sajadah, setelah itu bingung, tengok-tengok. Kemudian ada orang yang nyuruh sujud, sujud. Ada jeda yang pendek, tidak masalah. Fa'in talal faslu, tapi kalau jedanya panjang antara bacaan tilawah dengan teringat mau sujud, maka tidak perlu sujud. Dan ini adalah pendapat madhab Syafi'iyah dan Hambali. Berikutnya adalah sujud tilawah ketika sholat. Untuk sholat jahriyah, Nabi SAW beberapa kali melakukannya, sujud tilawah. Sedangkan untuk sholat sirriyah, jumhur ulama memakruhkan. Dan yang dimaksud jumhur di sini adalah Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Kenapa? Karena bisa bikin ribut jamaah. Allahu Akbar. Dari mulai berdiri langsung. Sementara jamaah enggak ngerti apa sebabnya kok orang ini sujud. Yang putri ruku karena enggak lihat. Allahu Akbar ini mesti lali. Akhirnya yang putri subhanallah, yang putra subhanallah di depan tapi enggak digubris, yang putri subhanallah di belakang, atau yang putri tepuk tangan. Mengingatkan kalau imamnya lupa, padahal aslinya apa? Sujud tilawah. Karena itulah, daripada menyebabkan terjadinya kericuhan di tengah jamaah, maka jumhur ulama menganjurkan beberapa ayat, kemudian dia secara sengaja meninggalkan ayat sajadah dengan tujuan biar, misalnya dia membaca surat Al-Insyiqaq. Lalu kemudian ketika mendekati ayat sajadah, dia hentikan satu ayat sebelumnya, terus ruku. Dan penilaian makruh ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Ibnul Musayyib, Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya. Dan tindakan seperti ini disebut dengan ikhtisarus sujud, orang yang secara sengaja menghindari sujud. Namun yang benar gimana? Begitu dia membaca satu surat yang sujud tilawah, maka jangan potong bagian itu untuk melaksanakan sujud tilawah. Selanjutnya, bagaimana jika sujud tilawahnya atau ayat sajadahnya berada di akhir surat? Jika ada orang yang membaca ayat sajadah di akhir salat, maka ada tiga pilihan yang bisa dia lakukan. Yang pertama, dia sujud. Thumma fayusalli biha suratan ukhra, kemudian disambung dengan surat yang lain. Misalnya Iqra, ya. Sampai selesai surat Al-Alaq, wasjud, waqtarib, dia takbir, sujud. Setelah itu dia berdiri, kemudian baca inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar, kemudian baru ruku. Dan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah membaca pada waktu sholat subuh, membaca surat Yusuf. Faqara'a, kemudian faraka'a, kemudian beliau ruku. Di rukaat yang kedua beliau membaca surat An-Najm. Kemudian beliau sujud, kemudian beliau lanjutkan dengan idza sama'un syaqqat. Lalu beliau baru ruku. Maka disambung dengan ayat yang lain baru ruku. Yang kedua, dia ruku saja dan tidak sujud tilawah. Wa hadza yujzi'u, dengan niat itu sebagai pengganti dari sujud tilawah. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Ibnu Umar kana idza qara'a an-najm. Ibnu Umar kalau membaca surat An-Najm, yasjudu fiha wa huwa fi sholati. Beliau sujud ketika sedang salat. Fa illam yasjud raka'a. Dia hanya rukuk dan itu sudah menggantikan sujud. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang baca surat dan di penghujungnya ada ayat sajdah. Ayar kau au yasjud, apakah dia boleh cukup rukuk ataukah harus sujud? Qala, kata Ibnu Mas'ud, idza lam yakun bainaka wa bainas sajdati illa rukuk fa huwa qarib. Jika antara ayat sajdah dengan dirimu tidak ada yang lain selain rukuk, maka itu sudah mendekati. Artinya rukuk itu dijadikan pengganti sebagai dijadikan sebagai pengganti sujud. Yang ketiga, dia bersujud kemudian takbir kemudian langsung rukuk tanpa ngasih tambahan ayat. Dan ini hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Ada berapa cara? Tiga, dan tiga-tiganya mukhayyar, orang yang sholat boleh milih salah satu. Yang paling aneh yang mana? Yang ketiga. Sujud, Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar ruku. Makmum yang gak ngelihat bisa pusing ya. Ini imamnya ngapain kok sholat gedolanan? Padahal praktek seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang mau disampaikan? Selesai pembahasan tentang sujud tilawah. Tidak ada? Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Lu'lu' wal Marjan. Hadis berikutnya yang akan kita baca adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis nomor 342. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu a'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Ibnu Abbas, aku mengetahui selesainya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar takbir. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Ibnu Abbas enggak ikut sholat. Karena kalau Ibnu Abbas ikut sholat, beliau mengatakan salam dengan salam. Karena kalau ikut sholat kan berarti jadi. Tapi kejadian ini diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam posisi beliau tidak ikut sholat karena beliau masih kecil. Dan Ibnu Abbas termasuk sahabat junior. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas mendekati baligh. Jadi belum baligh. Maka pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Ibnu Abbas tidak ikut salat karena masih kecil. Atau ketika itu beliau belum masuk Islam ya, beliau belakangan. Ketika beliau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ikut salat tapi di belakang. Dan mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bacaan takbir. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini dipraktekkan sebagaimana dohirnya, sehingga zikir pertama yang dibaca oleh seseorang selesai sholat adalah membaca Allahu Akbar sebanyak 3 kali dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini adalah pendapat Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, ketika membahas hadis ini, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbas salatil maktubah huwa thalathu takbiratin mutawaliyah. Dari hadis ini kita mendapatkan penjelasan bahwa makna takbir yang itu dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salat wajib adalah ucapan Allahu Akbar 3 kali berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baru istighfar. Pendapat siapa ini? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Makanya kita jumpai beberapa ikhwah yang dia ketika selesai sholat membaca Allahu Akbar 3 kali. Ini banyak mereka yang ngaji di Degolan dan sekitarnya. Kemudian yang di Veteran juga kayak gitu. Beberapa kawan-kawan yang mereka ikut belajar dulu di Al-Hasanah, sekarang sudah gak ada, itu kebanyakan mengikuti pendapat ini. Dan itu adalah pendapat Al-Hafidh Ibnu Rajab. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud takbir di situ adalah rangkaian zikir. Karena yang paling nampak itu di ujungnya, dan di ujungnya itu kalimat takbir, maka yang terdengar Ibnu Abbas kalimat takbir, yaitu rangkaian kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, yang terdengar oleh Ibnu Abbas takbirnya saja. Maka beliau menyampaikan informasi bahwa saya tahu sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai kalau terdengar bacaan takbir. Dan ini adalah pendapat yang kedua, pendapat jumhur, sebagaimana oleh fatwa Lajnah Daimah. Dalam fatwa Lajnah Daimah, amma takbirul madhkuru fil hadis fal muradu bihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar duburas salati 33. Kalimat takbir yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas maknanya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yang dibaca 33 kali selesai salat. Sehingga tidak cuma kalimat takbir saja, tapi apa? Zikir yang 3. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, selanjutnya dari kejadian ini berarti zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pelan atau keras? Dibaca keras. Berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahwa zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca keras. Dan zikir dengan dibaca disuarakan dengan keras itu hal yang ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Ibn Abbas mengatakan anna raf'a sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengeraskan suara zikir setelah salat 5 waktu itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat bisa mengetahui zikir beliau, bisa menghafal apa yang beliau ucapkan karena beliau membacanya dengan suara keras. Ya, meskipun ulama beda pendapat tentang mendudukan hadis ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk berzikir dengan keras, tapi zikir dibaca. Sedangkan apa yang dilihat oleh Ibnu Abbas itu adalah praktek yang tujuannya dalam rangka pendidikan. Sehingga beliau ngajari para sahabat dengan cara beliau berzikir suara keras. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa hamala Asy-Syafi'i al-ahadits allati tufidu. Menurut Imam Syafi'i, hadis-hadis yang menjelaskan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u sautahu bidzikri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya ketika zikir selesai salat. Ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara liyu'allima as-sahaba. Sifat adz-dzikri tujuannya adalah untuk mengajari para sahabat bagaimana cara zikir. La annahu kana daiman, bukan terus menerus. Sehingga di akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setelah salat itu dibaca pelan. Tapi di awal-awal beliau membaca zikir setelah sholat dengan suara yang keras. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwa membaca zikir selesai sholat dengan suara keras itu dianjurkan. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Ibnu Hazm serta At-Tabari. Maka karena di sini ada khilaf yang mu'tabar, zikir dengan tidak kita ingkari. Sehingga orang boleh berzikir dengan suara keras setelah salat. Terus yang jadi masalah yang mana? Yang jadi masalah adalah zikir berjamaah. Bersuara keras dengan berjamaah sama atau beda? Beda. Kalau berjamaah itu yang bermasalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan zikir jama'i. Diajarkan adalah zikir dengan suara keras. Sehingga kalau jama'ah tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Kalau zikir sendiri-sendiri dengan suara keras tanpa dikomando, silahkan. Makanya kalau ada pertanyaan, saya selesai sholat di sebuah masjid, lalu imamnya zikir kenceng-kenceng pakai suara keras, apa yang harus saya lakukan? Kamu jangan kalah keras. Ya, tapi ya jangan sampai bengak-bengok ya. Silakan dikeraskan karena zikir dengan suara keras itu diperbolehkan. Dan yang kedua, tidak perlu menggunakan mikrofon. Kenapa? Karena tidak dalam rangka mengajak para jamaah untuk zikir bareng-bareng mengkomando. Namun dia zikir suara keras dengan suara keras normal bisa didengarkan oleh dirinya dan orang yang berada di kanan kirinya. Maka masjid berdenging dengan suara keras orang-orang yang sedang zikir. Pak, nanti ganggu. Kalau masing-masing konsentrasi tidak saling ganggu. Sebagaimana ketika kita tadarus Quran, semasjid semuanya megang Quran, baca semuanya. Dan baca Quran itu kan tidak sebagaimana membaca hadis, diam saja, scanning tidak. Tapi ada suaranya. Yang ini baca surat A, ini baca surat B, surat C, surat D. Semuanya bareng-bareng baca. Saling ganggu enggak? Ternyata tidak. Kenapa? Sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu pasti dia tidak memberikan madharat. Al-Quran diizinkan boleh pakai suara yang bisa didengar dirinya dan kanan kirinya. Kalaupun satu masjid semuanya membaca, ternyata mereka tidak saling ganggu. Karena masing-masing fokus dengan bacaannya. Sebagaimana dalam kondisi zikir. Ini dalil pendapat yang kedua. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini, menurut Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais Ibn Rais, menurut beliau yang lebih mendekati adalah zikir itu dibaca pelan. Alasannya karena sahabat mendengar zikir dan menghafal zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu parsial-parsial. Makanya zikir yang disampaikan oleh para sahabat itu sepotong-sepotong. Abu Hurairah membawa riwayat A, Nanti sahabat yang lain membawa dikir riwayat B, ini riwayat C. Ada aneka redaksi yang berbeda-beda dari jalur yang berbeda-beda. Andai kan dikir dengan suara keras itu satu hal yang ma'ruf dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, tentu sahabat akan menghafal satu paket semuanya, bukan sepotong sepotong. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais, dan beliau mengatakan ini salah satu di antara penguat yang menunjukkan bahwa zikir dengan suara keras hukumnya tidak dianjurkan, namun yang dianjurkan adalah suaranya pelan. Dan itu pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Nah, ada yang mau disampaikan? Sedang ngantuk. Masih ada satu kajian lagi ya, jangan ngantuk. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil madinah. Ada dua wanita tua dari kalangan Yahudi yang masuk ke rumahku. Faqala tali. Lalu kedua wanita ini mengatakan, "Ihna inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburihim." Sesungguhnya penduduk kuburan mereka disiksa di kuburan mereka. Respon Aisyah, karena yang menyampaikan berita ini Yahudi, didasari dengan kebencian, fakat zabtuhuma, maka aku pun mendustakannya. Dusta kalian, tidak benar kayak gitu. Walam un'im an usaddiqahuma, dan saya tidak layak untuk membenarkan berita dari dua wanita Yahudi ini. Fakharajata, lalu kedua wanita ini keluar. Wadakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Faqultu, kemudian Aisyah bercerita, "Ya Rasulullah, ada dua wanita Yahudi, dua wanita tua dari kalangan Yahudi. Dia ngomong kayak gini." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Shadaqata." Informasi yang disampaikan Yahudi itu benar. Informasi yang disampaikan Yahudi itu benar, sehingga didustakan boleh enggak? Enggak boleh. Innahum yu'adzabuna 'adaban tasma'uhul baha'imu kulluha. Sesungguhnya itu mereka dapat hukuman, mendapatkan siksa di alam kubur yang itu bisa didengar oleh seluruh binatang. Tapi karena mereka enggak berakal, enggak respon. Itu pitik bolak-balik dolan ning kuburan ya ora wedi. Kucing turun ning kuburan. Padahal mereka mendengar siksaan menuduh kubur. Maka jawabannya, mereka tidak takut suasana seperti itu karena mereka punya akal meskipun mereka mendengar. Sehingga dari sini ketika kebenaran itu datang dari siapapun harus kita terima dan kita benarkan, karena ini kebenaran yang gak boleh ditolak. Namun bukan berarti ketika kita menemukan satu kebenaran dari satu orang ini, apakah boleh kita ambil? Saya kasih ilustrasi. Jika kita menemukan cincin emas di tengah kotoran, perlu diambil gak? Diambil. Kenapa? Ini barang berharga. Maka kita akan mengambilnya meskipun itu tempat yang sangat menjijikkan. Kemudian kita membersihkannya dan kita mendapatkan benda berharga. Tapi bukan berarti setiap ketemu kotoran digolai emas. Sana ada kotoran, cari emas di sana. Itu kotoran, cari emas di sana. Ini kejadian tertentu saja yang waktu itu kita menemukan cincin emas di tengah kotoran. Terus kalau mau cari emas di mana? Ya di tempat emas. Di sini tempat emas yang benar. Di sini tempat emas yang benar. Silakan cari cari emas di situ. Maka seperti itu pula ketika kita mencari ilmu. Di mana kita mencari ilmu? Di tempat orang yang punya ilmu yang benar. Meskipun andaikan pada suatu ketika, suatu saat kita mendengar ada orang yang menyampaikan sebuah ungkapan dan dia benar, meskipun dia itu orang yang punya masalah dari sisi akidah, punya masalah dalam masalah beragama, ya kita terima kebenaran itu. Tapi bukan berarti kita akan jadikan dia sebagai guru. Paham ya? Karena kalau menjadikan dia sebagai guru, saya mau ngambil baiknya saja. Dari mana murid tahu kalau itu bagian yang baik? Oh, dia murid. Kecuali kalau kamu ilmunya lebih tinggi daripada gurumu. Nah, baru dia bisa milih. Oh, yang ini guru saya salah, enggak saya ambil. Yang ini keliru, enggak saya ambil. Yang baik-baik ini yang saya ambil. Dari mana dia tahu? Sehingga ini hanya mungkin bisa diketahui ketika orang itu punya mukaddimah ilmu sebelumnya. Ada orang liberal misalnya ngomong, hati-hati mas ya, besok semua kita akan dihisap oleh Allah. Kok tumben orang liberal ngomong kayak gitu? Diterima enggak? Meskipun itu keluar dari orang liberal, kita terima. Tapi bukan berarti kita akan jadikan dia sebagai guru. Namun ketika kita ingin mencari ilmu, maka kita cari dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, karena disinilah tempatnya mayoritas yang kita cari. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.